Engkaulah nyawaku, engkaulah jiwaku, engkau naluriku, engkaulah hatiku. Tanpa kalian ku takkan bisa berdiri, tanpa doamu pun juga tak seperti ini. Aku merasa bahagia saat kau selalu hadir di sini, teman.